Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi lahu mulkus samawati wal ard wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pendengar RRI yang berbahagia, pada subuh yang berbahagia ini kita melanjutkan ayat yang ke-194 surat Al-Baqarah yang masih bercerita tentang seputar masalah perang, perjuangan dan jihad yang disyariatkan di dalam Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhurul haram bisyahril haram wal hurumatu qisas. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimitsli ma'tada 'alaikum. Wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Bulan haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut dihormati berlaku hukum qisas. Oleh sebab itu, barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia seimbang dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Para pendengar RRI yang berbahagia, kalau di dalam ayat terdahulu sudah dijelaskan panjang lebar tentang masalah jihad dan bagaimana seharusnya jihad itu dilakukan, maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa ada bulan-bulan yang diperbolehkan untuk berperang dan ada bulan-bulan yang memang tidak diperbolehkan untuk melakukan berbagai tindakan bentuk pertumpahan darah dan berbagai bentuk permusuhan. Ya. Bulan-bulan itu sebagaimana dijelaskan oleh di dalam ayat lain bahwa ada 4 bulan yang diharamkan bagi masyarakat Arab yang pada saat itu memang masa jahiliyah pun memang sudah ditetapkan, yaitu bulan Zulqa'idah, Zulhijjah, bulan Muharram dan juga bulan Rajab. Ayat ini kalau dilihat dari asbabun nuzulnya sebenarnya menceritakan tentang peristiwa Batnun Nakhlah. Ya, di mana pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus beberapa orang sahabat yang dipimpin oleh Abu Ubaidah untuk memata-matai gerakan orang kafir. Sampai di tempat ini, tempat Batnun Nakhlah ini, yaitu di suatu perbukitan, mereka melihat ada orang-orang kafir Quraisy yang pada waktu itu juga sedang berkumpul di tempat itu. Khawatir kalau mereka ini berusaha untuk melakukan penyerangan, maka pasukan Muslim yang dipimpin oleh Abu Ubaidah kemudian melakukan penyerangan terlebih dahulu. Dari sini akhirnya permasalahan timbul, karena ternyata ketika mereka menyerang pasukan Quraisy ini tepat berada di bulan haram. Ya. Sedangkan para pasukan Muslim pada saat itu menganggap mereka tidak berada pada bulan haram. Ketika ini dikonfirmasikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah terdiam dan menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya diturunkanlah ayat ini, Asyhurul haramu bisyahril harami wal hurumatu qisas, faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimitsli ma i'tada 'alaikum. Yang secara singkat menjelaskan bahwa keharaman bulan-bulan untuk melakukan peperangan itu dilakukan dan diterapkan dalam kondisi-kondisi tertentu saja. Akan tetapi dalam kondisi yang membahayakan, maka bagi seorang Muslim boleh berperang dan melakukan pertumpahan darah demi untuk menjaga keeksisan agama Islam ini dari berbagai bentuk penyerangan orang-orang kafir Quraisy. Jadi inilah asbabun nuzul yang menjelaskan tentang bagaimana bulan-bulan haram itu posisinya di dalam pandangan masyarakat jahiliyah yang tidak boleh dilanggar, akan tetapi dalam Islam ini diperbolehkan dengan syarat apabila ada hal-hal yang berbahaya yang menuntut bahwa perang itu wajib untuk dilakukan. Kemudian menarik dari ayat ini adalah dalam redaksi wal hurumatu qisas, ya, sesuatu yang patut dihormati berlaku hukum qisas. Ya. Potongan ayat ini mungkin menimbulkan pertanyaan, apakah maksud ayat ini bahwa sesuatu perbuatan itu harus dibalas dengan perlakuan yang sama juga? Ya. Tidak demikian maksudnya. Bahwa yang dimaksud dalam redaksi ayat ini adalah perlakuan yang sama yang dilakukan oleh seseorang sebagai sanksi dan balasan itu hanya untuk hal-hal yang tertentu saja. Seperti pembunuhan, maka hukumannya adalah balas dibunuh. Ya. Akan tetapi untuk hal-hal yang lain, bukan seperti itu maknanya. Untuk memahami ayat ini secara lebih jelas lagi bahwa misalnya dalam kasus yang konkret, seorang suami misalnya tidak memberikan nafkah kepada istrinya, maka dalam hal ini bukan berarti si istri balik tidak memberikan nafkah kepada suami. Bukan seperti itu. Akan tetapi, boleh bagi si istri untuk mengambil harta dari suaminya sekedar untuk dapat menafkahi dirinya dan juga kebutuhan anak-anaknya. Ya, hal inilah yang terjadi pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Hindun mengadukan tentang bagaimana suaminya Abu Sufyan sangat berlaku bakhil dengan tidak memberikan nafkah, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperbolehkan Hindun untuk mengambil harta sang suami untuk mencukupi kebutuhannya. Ya, dan juga berbagai hal-hal yang lain yang dipahami dari ayat ini adalah bahwa kalau seseorang melakukan kejahatan kepada kita, maka yang sebaiknya dilakukan adalah memberikan kebaikan kepada orang tersebut sebagaimana yang ditampilkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi demikianlah para pendengar yang berbahagia, ringkasan singkat dari ayat 194 Al-Baqarah ini yang pada intinya menjelaskan bahwa untuk kasus-kasus tertentu, maka kita tetap diperbolehkan melakukan peperangan demi untuk mempertahankan agama ini dari berbagai tindakan yang membahayakan. Baiklah, untuk lebih banyak memberikan masukan, kita akan buka dialog bersama para asatiz kita pada hari ini. Ya, baik sekali Ustaz Perdana. Di sini kita menemukan sekali lagi firman Allah Subhanahu wa taala, wattaqullah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang bertakwa. Nampaknya target hidup kita untuk selalu dekat bersama Allah itu tidak lepas kapan dan dimanapun kita berada. Posisi kerja apapun, tetap Allah meminta kita untuk bertakwa kepadanya. Jadikanlah sumber inspirasi kita adalah mencapai ridho ilahinya. Makanya di sini disebutkan dalam kondisi apapun, baik perang ataupun damai, Allah meminta kita untuk tetap bertakwa dan menjalin hubungan dengannya. Karena apa? Karena ketika kita menjalin hubungan dengan Allah, Allah pun menjalin hubungan dengan kita. Ketika kita bersama seseorang yang memiliki perbendaharaan yang begitu dahsyat hebatnya, tentu kita tidak akan jatuh kemiskinan. Allah adalah zat yang maha kaya. Ketika kita membutuhkan kekayaan dari zat yang maha kaya ini, tentu saja kita pun mendapatkannya. Ketika Allah menjadi inspirasi kita untuk sumber ketakutan, untuk sumber yang menjadi kita tunduk dan pasrah kepadanya, maka kita pun tidak takut lagi kepada makhluk yang diciptakannya. Ini mungkin tambahan dari saya. Ya, benar sekali Ustaz Zainal. Dalam sebuah hadis Rasulullah juga mengatakan, ittaqullah haitsuma kunta wa atbi'il hasanata sayyi'ata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Bentuk konkretnya bagaimana? Atbi'il hasanata sayyi'ata. Kalau melakukan dosa atau maksiat dibarengi dengan perbuatan baik, niscaya itu akan menghapuskan segala kejahatan, segala dosa yang kamu perbuat. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan bersikap santunlah, bersikap baiklah kepada orang lain dengan akhlak dan sikap sopan santun yang baik. Ya, hadis ini sedikit banyak memberikan makna yang jelas tentang maksud takwa kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Takwa itu adalah merupakan rasa takut seseorang manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga merupakan satu hal yang fitrah memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena seandainya seseorang tidak punya rasa takut, maka dia khawatirkan dia akan menjadi seseorang yang sombong. Ya. Akan tetapi Allah juga memberikan aturan bahwa takut itu ada arahnya, bukan takut dalam artian takut yang tidak jelas, takut kepada setan, takut kepada penguasa, takut dan sebagainya. Ini adalah takut yang dilarang oleh agama. Tapi ketakutan seseorang itu seharusnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan rasa takut yang diarahkan kepada Allah, maka seseorang tidak berani untuk melakukan tindakan-tindakan negatif dan juga mendorongnya untuk terus melakukan perbuatan-perbuatan yang positif di dalam kehidupannya. Iya, jadi benar sekali itu Pak Ustaz. Takut kepada Allah, jadi dia berani mati itu Pak Ustaz ya. Iya. Iya, benar sekali. Iya, sesuai dengan ayat ini bahwa perang seandainya dibarengi dengan rasa ikhlas dan takut kepada Allah, nyawa maka murah, ya, ya, nyawa itu dianggap biasa saja gitu. Tidak, bukan merupakan satu hal yang sangat berharga sehingga harus diperjuangkan mati-matian, tidak. Akan tetapi karena rasa takutlah kepada Allah, maka musuh yang ada di depan itu dianggap seperti kecil. Makanya di dalam Islam pada saat itu, di awal-awal penetapan syariat peperangan itu, 1 banding 20 itu ya, ya. 1 banding 20. Ya. Karena jumlah pasukan kafir dengan pasukan muslim itu sangat jauh berbeda. 1 banding 20, kemudian 1 banding 10, dan akhirnya 1 banding 2 terakhir. Karena memang Allah Subhanahu wa taala mengetahui sebesar mana kemampuan yang engkau miliki. Maka ada disebutkan kata Umar bin Khattab, kami adalah sebuah kaum, tuhibbunal maut kama nuhibbunal maut, nuhibbul maut kama tuhibbunal hayah. Kami adalah satu kaum yang cinta mati kepada sebagaimana mati kamu cinta untuk hidup. Kepada hidup. Ah, itulah saya, dia. Saya kira inilah yang membuat Rustum gemetar. Iya. Heraklius gemetar ketika mendapatkan bunyi surat yang tegas dari Khalid bin Walid. Khalid bin Walid. Kami datang untuk mencari mati. Kalian berperang untuk cari hidup. Untuk cari hidup. Coba bayangkan kalau orang berperang mau mati, nggak ada pikir-pikir lagi, nggak ada takutnya lagi, nggak ada takutnya lagi. Apa saja yang di hadapannya langsung jadikannya senjata. Iya. Sampai tangannya aja pun bisa. Nah, ini menunjukkan bahwa satu hal yang sangat serasi sekali Allah memberikan suatu gambaran tentang irama kehidupan. Bahasanya bulan haram itu. Ya, bila bercerita tentang bulan haram, sebenarnya memang patut dihormati. Tapi ketika kamu terganggu, yang menjadi acuan Allah bukan bulan haramnya. Serang saja balik, bumi hanguskan saja kalau memang dia melawan dan tidak mau diajak berdamai. Nah, ini ada yang menarik. Apa sih bulan-bulan haram itu? Bulan apa saja? Mungkin Pak Perdana bisa ini. Iya. Tadi di awal sudah sedikit saya jelaskan bahwa bulan haram itu, bulan-bulan haram yang ditetapkan dalam ayat ini itu sebenarnya sudah menjadi tradisi pada masyarakat jahiliyah. Yaitu ada 4 bulan haram yang tidak diperbolehkan untuk melakukan segala bentuk peperangan atau permusuhan. Ya, yaitu bulan Zulqa'idah, Zulhijjah, bulan Muharram, dan juga bulan Rajab. Ya. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan bulan-bulan haram ini sebagai bulan kehormatan, bulan kemuliaan yang tidak boleh dikotori dengan segala macam bentuk pertumpahan darah atau kedengkian manusia. Itu sebenarnya tujuannya adalah untuk kepentingan orang Arab sendiri. Kenapa? Karena memang orang Arab ini kesukaannya adalah berperang. Ya. Dalam masalah kasus-kasus yang sangat sepele sekali, mereka mau berperang dan menumpahkan darah serta mengorbankan begitu banyak nyawa dan harta karena untuk masalah-masalah yang sangat sepele. Dan apabila sudah terjadi peperangan ini, maka masing-masing akan merasa malu untuk mengundurkan diri, berdamai. Masing-masing menjaga egonya dan menjaga wibawanya untuk tetap terus melakukan peperangan walaupun sudah dalam keadaan napas yang Senin Kamis atau harta yang sudah habis tetap dipaksakan. Nah, penetapan Allah Subhanahu wa taala ini terhadap bulan-bulan yang haram tidak boleh berperang ini membantu agar mereka itu mau berhenti berperang tanpa harus mengorbankan rasa ego mereka itu. Ya, baiklah para pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada. Demikianlah kajian singkat kita tentang ayat 194 ini, yang pada intinya adalah bahwasanya perang itu, perang di dalam Islam itu adalah merupakan kemuliaan untuk menegakkan agama Allah, dan bahwasanya penetapan bulan-bulan haram bagi untuk berperang itu adalah sebenarnya bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada manusia agar mereka itu mau berdamai, dan ini sekaligus memberikan inspirasi bahwa sebenarnya agama Islam itu tetap menjunjung tinggi kemuliaan manusia dan menjunjung tinggi rasa perdamaian di antara sesama manusia. Seandainya tidak diperlukan untuk membela diri atau untuk berperang, maka Islam lebih mengutamakan cinta kasih dan damainya. Mungkin inilah sekelumit kajian kita dalam ayat 194 ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf, dan ikuti terus acara kajian tafsir ini setiap paginya jam 5.30 di gelombang 94,3 FM di radio kesayangan kita, Radio Republik Indonesia. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan. Saya Ahmad Perdana Indra bersama dengan para asatiz kami dari tim Sapir Al-Azhar mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.